Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ittabi'ahu. Kaum muslimin, para pendengar radio dakwah salafiyah di mana pun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan acara kita, itu acara kuliah subuh yang biasa diisi oleh Ustaz Abu Abdillah Sufyan. Dan di sini pula seperti biasanya, nah setelah itu kita adakan sesi tanya jawab, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh beliau sendiri, oleh Ustaz Abu Abdillah. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 6, bisa ke nomor yang lama ya, 6, atau bisa ke nomor yang sekarang, yang saat ini 6 digunakan, yaitu 085-2233-00595, 085-2233-00595. Dan langsung saja kita akan menyimak 6 pembahasan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab man hazal bi syai'in fihi dzikrullah aw alquran aw arrasul. Bab hukum orang yang mempermainkan ayat Allah atau Al-Quran, mempermainkan di situ ada penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul. Bab hukum orang yang mempermainkan sesuatu yang di situ terdapat penyebutan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul. Jadi bab ini insyaallah taala akan menjelaskan kepada kita tentang hukum orang yang mempermainkan atau bersenda gurau atau mengolok-olok sesuatu yang di situ terdapat zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau Rasul. Di mana hal ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang menafikan tauhid seseorang. Memperolok-olok, mempermainkan ayat-ayat Allah atau Allah itu sendiri atau rasulnya, atau orang-orang yang beriman karena keimanan mereka, makin adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beliau menyebutkan dalil dari Al-Qur'anul Karim wa qaulullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu manal'ab. Apabila engkau tanyakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, la yakulunna innama kunna nakhudu wanal'ab, mereka benar-benar akan mengatakan kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya kalian bermain-main, kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari alasan, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Surat At-Taubah ayat ke-65. Iya. Ayat ini jelas memberikan suatu hukum bahwa orang yang mempermainkan ayat Allah atau menghinakan ayat Allah, memperolok-olok ayat Allah, demikian pula memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Walaupun sebelumnya dia telah beriman. Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari alasan, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan hukum ini berlaku apakah seorang yang mempermainkan ayat Allah itu meyakini dalam hati, ataukah dia cuma sekedar main-main tanpa dia yakini dalam hati? Ini sama saja. Apabila seorang mempermainkan ayat-ayat Allah atau memperolok-olok ayat Allah, di antara bentuknya memperolok-olok ayat-ayat tentang pahala atau tentang siksa Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir, berdasarkan nas yang sharih, dalam surat At-Taubah ayat ke-65, ayat ke-65 dan ayat ke-66. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dan dengan Rasulnya, kalian memperolok-olok, kalian bermain-main? Iya. Walaupun mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Iya. Jadi, dari perkataan mereka ini, mereka tidak meyakini di dalam hati. Cuma dengan lisan. Lisan mereka mempermainkan ayat-ayat Allah dan bersenda gurau dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka kafir setelah sebelumnya mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang terpenting dari ayat ini, annal istihza' billahi wa ayatihi wa rasulihi kufrun yunafit tauhid. Bahwasannya orang-orang yang mengolok-olok atau mempermainkan Allah, mempermainkan nama Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka itu adalah kekafiran yang menafikan tauhid. Bukan sekedar menafikan kesempurnaan tauhid, namun menafikan tauhid dari asalnya, dari akarnya. Hilang tauhidnya sama sekali. Ini bukan perbuatan sepele. Ya, apabila seorang bermain-main dengan satu ayat Al-Quran misalnya, atau satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia kafir karena perbuatan tersebut. Okay. Pelajaran yang lain dari ayat ini adalah wujubu ta'zimi dzikrillah wa kitabihi wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wajibnya mengagungkan zikir kepada Allah, kitabnya, dan rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang yang di dalam hatinya memiliki pengagungan terhadap Allah, tidak akan mungkin dia berani mempermainkan Allah subhanahu wa ta'ala, mempermainkan nama Allah, atau memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak mungkin. Kalau di dalam hatinya ada pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran lain yang bisa dipetik dari ayat ini, penjelasan bahwasannya ilmu Allah itu mencakup apa yang akan terjadi di masa depan. Karena di sini Allah mengatakan, wala in sa'altahum, apabila kamu tanya kepada mereka, la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya. Mereka akan mengatakan, kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Ya. Ini kalau ditanyakan kepada mereka tentang alasan kenapa mereka mempermainkan atau memperolok-olok ayat-ayat Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Ayat ini juga menunjukkan bahwasannya terkadang diperlukan untuk memperingatkan dengan keras apabila dilakukan pada tempatnya. Meskipun asalnya peringatan, nasihat itu harus dengan lemah lembut. Tapi orang yang tidak pantas mendapatkan lemah lembut, tidak pula boleh kita berlaku lemah lembut kepadanya. Di sini mereka datang mau minta maaf, mau memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah berfirman, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah minta maaf. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Dan juga ayat ini berlaku apabila seorang menghina para ulama, ya, dikarenakan ilmu yang ada pada mereka, ilmu tentang kitab Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ilmu tentang Al-Quran wa Sunnah. Apabila seorang menghina para ulama dan menghina orang-orang yang beriman karena syariat yang dia amalkan, ini sama hukumnya. Ini berbahaya sekali. Misalkan ada yang memelihara janggut. Dia tahu janggut itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia memperolok-olok, misalkan dia katakan seperti kambing. Ini bahaya. Ucapan berbahaya. Atau ada yang mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat pakaian, jangan sampai menutupi mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma asfala ka'bayn min al-izari fi an-nar." Yang ada di bawah mata kaki dari pakaian atau dari kain sarung itu tempatnya di neraka. Lalu ketika dia melihat ada orang yang mengangkat pakaiannya atau celananya di atas mata kaki, dia katakan kebanjiran. Ya. Untuk apa? Untuk menghinakan, untuk memperolok-olok. Ini ucapan berbahaya. Ini ucapan berbahaya, menyebabkan kekafiran. atau melihat wanita pakai jilbab atau pakai cadar, dia bilang ninja. Untuk apa? Untuk memperolok-olok, menghinakan. Atau dia bilang teroris. Ini ucapan-ucapan berbahaya. Bisa menyebabkan kekafiran. Namun sayang begitu mudahnya diucapkan oleh kaum muslimin sendiri. Dan hukum orang yang mendengarkan ucapan itu atau menghadiri majelis yang di situ terdapat perolok-olokan atau menghinakan syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak mengingkarinya, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nisa, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah taala diingkari atau dipermainkan, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mempermainkan dan mengingkari ayat-ayat tersebut. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara tentang pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap melakukannya, maka kalian seperti mereka kalau begitu. Ini peringatan bagi orang-orang yang duduk bersama orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah atau memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya akan menjelaskan kepada kita insyaallah taala tentang sebab turunnya ayat di atas. Qala al-muallif rahimahullahu taala an ibni Umar, yakni Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab, dan juga dari Muhammad bin Ka'ab, beliau adalah Muhammad bin Ka'ab bin Sulaim Al-Quradhi Al-Madani, thiqatun alim, meninggal pada tahun 120 Hijriah. Wa Zaid bin Aslam, dan juga dari Zaid bin Aslam, beliau adalah Maula Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, bekas budaknya Umar bin Khattab, wa huwa thiqatun masyhurun, meninggal pada 136 Hijriah. Wa Qatadah, dan juga dari Qatadah, beliau adalah Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, mufassirun, hafidun, meninggal pada tahun 117 Hijriah. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'din, ya, di mana hadith-hadith dari para ulama ini itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Disebutkan annahu qala, ya, bahwasannya kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, atau yang berasal dari riwayat dari para imam ini semuanya, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasannya ada seorang berkata pada perang Tabuk, pada satu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia katakan, "Ma ra'aina mithla qurra'ina haula." Tidaklah kami melihat seperti para qurra, para pembaca Al-Qur'an kita ini, yaitu yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Argaba butunan, yang paling rakus makannya. Wala adzaba alsunan, dan yang paling dusta lisannya. Wala ajbana indal liqa, dan yang paling penakut ketika bertemu musuh. Ini dia katakan untuk memperolok-olok atau menghina atau mempermainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu al-qurra. Faqala lahu Auf bin Malik. Maka Auf bin Malik berkata kepadanya. Auf bin Malik al-Asyja'i, salah seorang sahabat, meninggal pada tahun ke-73 Hijriah. Kata Abu bin Malik, "Kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka munafik." Tetapi engkau sesungguhnya adalah seorang munafik. "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar-benar akan aku kabarkan apa yang engkau ucapkan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang dikatakan oleh orang ini. Ya, berupa penghinaan dan pengolok-olokan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fawajadal Qur'ana qad sabaqahu. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat mendahului kedatangan Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Faja'a dhalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah tahu adanya ayat turun tentang ucapan orang ini, maka dia pun bersegera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad irtahala wa raqiba naqatahu. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berangkat dan telah menaiki untanya. Faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu." Ya Rasulullah, kami hanya sekedar bersenda gurau saja, tidak sungguh-sungguh ucapan itu. "Wa natahaddatsu haditsar raqbi naqta'u bihi 'ala at-tariq." Dan kami hanyalah berbicara tentang pembicaraan yang biasa dilakukan oleh para musafir untuk menghilangkan kepenatan di dalam perjalanan. Qala Ibnu Umar, lalu kata Ibnu Umar, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, seakan-akan aku melihatnya itu bergantung pada pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa innal hijarata tankubu rijlaih." Dan tanpa dia terasa, kakinya itu tersandung-sandung batu. Ya. "Wa huwa yaqul," dan dia berucap, "innama kunna nakhudu wa nal'ab." Terus dia mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami cuma sekedar bersenda gulau dan bermain-main." Ya. "Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ya, dengan mengutip ayat yang barusan diturunkan, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bermain-main? "La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Tidak usah engkau mencari alasan. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Tidak usah meminta maaf. qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaih wa la yaziduhu alaih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan ayat itu dan beliau tidak sedikit pun melihat kepadanya, ya, dan beliau tidak menambahkan ucapan yang lain selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tentang orang tersebut. Ya. Inilah kisah sebab turunnya ayat ini, ya. Yaitu adanya sebagian orang yang menghina dan memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, celaan yang keras dan sebagai penjelasan tentang hukum perbuatan tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih menjelaskan perbuatan ini secara umum. Ya. Bukan saja menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tetapi lebih umum. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi. Ya. Apakah kalian dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian bermain-main? Artinya, dengan semua yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, kalau seorang berani mempermainkan, ya, satu syariat Allah subhanahu wa ta'ala, memperolok-oloknya, ya, seperti yang telah kita contohkan sebelumnya, maka dengan ucapan tersebut dia menjadi kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan nas yang sharih. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Walaupun dia mengakui bahwa apa yang dia hina itu merupakan syariat Allah. Ya. Apa yang dia perolok-olok itu merupakan ayat Allah. Dia mengakui. Dan dia tidak meyakini dalam hati. Maka tetap saja dengan ucapan lisan ini menyebabkan seorang itu kafir kepada Allah apabila dia memperolok-olok ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dalam ayat atau dalam kisah ini, dalam hadis ini, terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sekali. Di antaranya, orang yang menghinakan atau memperolok-olok ayat-ayat Allah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, ya, meskipun hanya sekedar bermain-main. Ini merupakan dalil seorang yang melakukan kekafiran. Dia kafir, apakah dia sungguh-sungguh ataukah main-main? Ini pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini dan dari kisah, ya, asbabun nuzulnya. Seorang yang melakukan kekafiran menyebabkan dia kafir, apakah dia lakukan sungguh-sungguh ataukah bermain-main? Kecuali kalau dia dipaksa. Kecuali kalau dia dipaksa. Ini lain. Iya. Adapun kalau sekedar main-main, maka dia kafir. Iya. Baik. Demikian juga pelajaran yang bisa dipetik dari ayat, dari kisah ini, bahwasannya ada alasan-alasan yang tidak layak diterima. Ada alasan-alasan yang tidak layak diterima. Tidak semua alasan bisa diterima. Seperti di dalam masalah ini, kalau seorang beralasan sekedar main-main setelah dia mencaci atau mencela atau menghina, atau memperolok-olok, atau mempermainkan Allah, nama Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, maka apapun alasannya tidak diterima, kecuali kalau dia dipaksa. Yang telah pernah kita jelaskan masalah orang yang dipaksa mengucapkan ucapan kekufuran, maka dia diberi keringanan sepanjang hatinya tetap beriman, hatinya tidak membenarkan apa yang dia ucapkan. Ini lain. Adapun sekedar bermain-main, maka alasannya tidak diterima. Alasannya tidak diterima. Iya. Maka dalam dalil ini, dalam ayat ini dan sababun nuzulnya, kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya pembatal keislaman itu beraneka ragam. Iya. Pembatal keislaman atau yang bisa menyebabkan seorang murtad keluar dari Islam itu beraneka ragam, bukan satu macam saja. Iya. Dan ini termasuk bentuk kekufuran, namun bukan syirik. Iya. Karena syirik itu menyamakan antara Allah dengan makhluknya dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Orang ini tidak melakukan kesyirikan, tetapi melakukan kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun derajatnya sama dengan syirik. Sehingga termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila dia mati di atas kekafiran tersebut. Dan kekufuran itu lebih luas dibanding kesyirikan. Semua kesyirikan adalah kekufuran. Tapi tidak semua kekufuran itu kesyirikan. Kesyirikan saja bentuknya sudah banyak. Lebih banyak lagi kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuknya, seorang yang mencaci Allah, menghina Allah, atau menghina ayat-ayatnya, mempermainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mempermainkan satu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-oloknya, makin adalah bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu bahayanya lisan. Dengan ucapan, seorang bisa kufur kepada Allah, atau bisa dimasukkan di dalam neraka, dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini bahaya sekali. Seorang yang tidak menjaga lisannya dari apa yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya lebih berbahaya lagi kalau dia ikuti dengan amalan dan dia yakini dalam hati tentang ucapan-ucapan kekafiran yang dia ucapkan. Di dalam kisah sebab turunnya ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya barang siapa yang bermain-main dengan ilmu syar'i atau memperolok-olok ilmu syar'i dan para ulama serta para penuntut ilmu karena ilmu yang mereka miliki, maka ini juga masuk di dalam kategori orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Karena dalam kisah ini, mereka mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dikarenakan apa? Dikarenakan agama yang ada pada mereka atau syariat yang mereka amalkan. Maka ini sangat berbahaya sekali. Jadi orang yang memperolok-olok itu sekaligus dia mengumpulkan pada dirinya dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia sudah tidak mengamalkan kewajiban tersebut atau sunnah tersebut. Kesalahan yang kedua, dia pun memperolok-olok sunnah itu atau syariat itu. Termasuk di dalam masalah ini yang perlu kita ingatkan juga, adanya orang-orang yang memperolok disyariatkannya, dibolehkannya poligami di dalam Islam. Ini kekafiran, ini bukan main-main. Dan memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau memiliki istri banyak. Ini hati-hati. Ini bukan ucapan main-main. Kalau seorang berani mempermainkan rumah tangga atau cerita-cerita tentang rumah tangga atau hadis-hadis tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki istri banyak, ini termasuk kategori mempermainkan syariat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan memperolok-oloknya. Maka hendaklah hati-hati dalam berucap, hati-hati di dalam bertindak, karena hal itu bisa menyebabkan kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu pembatal tauhid, salah satu pembatal keislaman, salah satu yang menyebabkan seorang itu murtad, dan itu hanyalah satu ucapan yang keluar dari lisannya, yaitu apabila seorang menghina atau mempermainkan atau memperolok nama Allah, Al-Quran, Rasulullah atau sunnah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau para ulama dan para penuntut ilmu serta orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dikarenakan amalan yang mereka lakukan. Adapun kalau seorang menghina ulama atau menghina penuntut ilmu, atau seorang muslim yang mengamalkan kewajiban bukan karena amalan yang dia lakukan, cuman karena mungkin masalah fisiknya, atau karena dia tidak punya harta misalkan, dia miskin, tidak punya jabatan, maka ini tidak sampai pada kekafiran, ini termasuk dosa besar. Tapi kalau dia menghina seorang muslim karena amalan yang dia amalkan, yang mana amalan itu jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perincian. Adapun menghina Allah dan Rasulnya, itu adalah kekafiran secara mutlak. Walaupun seorang menghina Rasul, misalkan Rasul itu miskin, gak punya harta, ini kekafiran. Menghina Allah dan menghina Rasulnya. Adapun kalau selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka perinciannya seperti tadi, apabila dia menghinanya karena agama, karena amalan syariat yang dia amalkan, maka dia kafir. Adapun kalau karena dunia, maka tidak sampai kepada kekafiran, namun termasuk dosa besar yang bisa mengantarkan kepada kekafiran. Baik. Ini yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga bagi kita yang telah mengetahui hukum tersebut, ya wajib untuk menjauhinya. Jadi kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Dan sebelumnya kita ingatkan kembali, bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar akidah dan yang lainnya, bisa Anda kirimkan ke nomor yang lama, yaitu 0813 0813 9349. Nah, kita ulangi 0813 9349 72127 atau ke nomor 0852233 00595. Nah, atau bagi Anda yang tidak memiliki handphone, ya bisa Anda catat, ya Anda tulis di seri kertas, kemudian Anda berikan kepada enam ikhwan yang Anda kenal, atau kepada orang yang mengetahui alamat Radio Da'wah Salafiyah. Langsung saja kita akan dengarkan jawaban dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan ulang orang yang sedang dimakar Allah. Orang yang sedang dimakar Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang melakukan maksiat dan dia terus menerus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat sementara dia masih terus menerus mendapatkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tertipu dengan nikmat tersebut dan dia mengira Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan nikmat-nikmat tersebut. Baik. Sehingga dia terus-menerus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz, mertua saya punya utang, punya uang 10 juta. Dipinjamkan kepada saudaranya untuk modal berdagang. Si peminjam memberi hasil tiap bulannya 300 ribu. Dan biayanya dipakai adik saya di pesantren, apakah boleh cara seperti itu? Bagi hasil itu. Baik. Yang pertama, kalau akadnya adalah pinjam meminjam, hutang piutang, maka tidak boleh bagi hasil. Ya. Kecuali yang dimaksudkan 300 ribu di sini adalah cicilan hutang. Artinya kalau sudah sampai jumlah 10 juta, dia sudah tidak ada tambahan lagi setelah itu. Tapi kalau yang dimaksudkan di sini hasilnya yang dibagi, ya, dan nanti 10 juta akan dikembalikan lagi, maka dilihat dulu akadnya apa. Memang akad usaha bagi hasil atau hutang piutang biasa. Kalau hutang piutang, pinjam meminjam, tidak boleh. Ya, tidak boleh dibagi hasilnya. Karena tidak boleh seorang yang meminjamkan itu mengambil manfaat apapun dari uang yang dia pinjamkan. Ini termasuk riba. Ya, tambahan apapun, ya, dari apa yang dia pinjamkan, itu termasuk riba. Kemudian, kalau akadnya memang bagi hasil, maka sebagaimana telah pernah kita jelaskan di antaranya, harus siap bagi untung dan siap bagi rugi. Iya. Harus siap bagi untung dan siap bagi rugi. Kalau misalkan suatu saat rugi, dan rugi itu bukan karena kesengajaan pengelola, maka rugi itu juga dibagi. Artinya pengelola itu sudah tidak ada kewajiban atasnya untuk mengembalikan uang tersebut. Ya, misalkan barang dagangan mereka kebakaran, ya, bukan dia yang membakar. Bukan pengelola membakar dengan sengaja, ya, tapi karena musibah, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengembalikan. Atau memang merugi karena memang pasarannya sudah seperti itu, ya. Bukan karena kesengajaan dia, kelalaian dia, maka ruginya juga dibagi. Ya. Baik. Kemudian bagi hasil itu dibagi dengan juz'un muqassam. Ya. Yani dengan persenan. Bukan dengan menentukan jumlah setiap bulan saya kasih berapa. Tetapi berapa persen, bukan nominal uangnya. Ya. Sehingga

lalu dia membeli dengan harga murah. Ini dari sisi orang yang membeli. Iya. Kecuali memang kalau dia tidak memiliki uang yang cukup, lalu dia ingin membantu saudaranya, ya, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala, karena di dalamnya terkandung kemaslahatan terhadap orang yang menjual barang ini. Ya, misalkan dia butuh uang, ya, keadaan mendesak. Ya, kalau tidak dibolehkan hal tersebut, maka akan memudaratkan dia. Demikian, wallahu a'lam. Apakah orang Yahudi di Indonesia ada? Dan bagaimana cara ibadah mereka? Dan di mana tempat ibadah? Tempat ibadahnya disebut apa? Kalau di luar negeri, orang Yahudi paling banyak di mana? Itu paling banyak orang Yahudi di negara yang mereka sebut Israel. Ya. Tanahnya kaum muslimin, Palestina. Kemudian mereka rampas dan mereka dirikan negara di situ. Ya, dengan bantuan sekutu, ya, Amerika, Inggris, Jerman, dan sebagainya, ya, pada Perang Dunia keberapa itu, baik, sampai hari ini. Kalau di Indonesia ada, ya, di Indonesia ada juga, ya, tapi saya tidak tahu di mana saja tempatnya. Ya. Namun yang perlu kita ingatkan juga, penamaan negara mereka dengan Israel, ya, itu tidak boleh kita akui. Sebab Israel itu adalah nama Nabi Ya'kub alaihissalam. Ya, nama Nabi Ya'kub alaihissalam. Sehingga kalau kita sebut mereka dengan Israel, itu mereka bangga. Ya, mereka bangga disebut sebagai Israel atau Bani Israel. Ya, maka kita sebut saja Yahudi. Taib. Cara beribadah mereka kebetulan Anda belum pernah lihat. Yang pasti, siapa yang tidak mau masuk Islam setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, penghuni neraka. Dalam hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah." Yahudiun wala nasraniun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang aku, yakni tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang Yahudi ataukah seorang Nasrani, kemudian dia mati sebelum beriman dengan apa yang aku bawa, yakni sebelum masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Baik. Bagaimana pandangan syariat mengenai seni-seni daerah? Karena Wali Songo menyebarkan Islam melalui seni. Kalau seni itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak mengapa. Ya. Seperti seni lukis pemandangan. Ya. Tidak mengapa insyaallah ta'ala, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bertentangan, ya, seperti seni patung, membuat patung-patung, atau membuat gambar-gambar bernyawa, atau seni musik, ya, yang telah kita jelaskan dalilnya kemarin, yang bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh. Ya. Siapapun yang mengamalkan, mau wali songo, ya, wali murid, atau wali apa saja, siapapun yang mengamalkan, ya, manusia bisa salah, bisa benar, bisa salah, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau beliau salah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Iya. Baik. Ini tidak bisa dibenarkan siapapun yang melakukannya kalau dia bertentangan dengan Al-Qur'an wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hewan yang halal dimakan, air kencingnya tidak najis. Bagaimana dengan kotoran ayam? Apakah termasuk najis? Berdasarkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang boleh dimakan itu tidak najis, maka juga tidak najis. Masuk ayam juga tidak najis. Baik. Karena tidak semua yang kotor itu najis. untuk mengatakan sesuatu itu najis atau tidak harus berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukumnya seperti benda yang lainnya, dia suci. Ya. Jadi tidak setiap yang kotor itu najis. Tidak setiap yang kotor itu najis. Iya. Orang cinta ratu. Ya Ustaz, seorang khatib dalam khutbahnya dalam hadis menyatakan bahwa Nabi Adam bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kedudukan hadis tersebut? Hadis tersebut palsu. Ya. Hadis-hadis tentang Nabi Adam alaihissalam bertawasul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis palsu. Ya. Hadis-hadis palsu tidak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih disebut riba? Seperti sawah yang digadaikan oleh pemiliknya, tapi yang punya sawah ridho kalau tidak diberi hasilnya oleh orang yang menggadai, inilah hakikat riba. Ya. Walaupun sama-sama ridho, ini ridho dengan kebatilan. Ya. Tidak boleh. Ya. Pokoknya, kalau kita meminjamkan sesuatu barang, sesuatu kepada saudara kita, tidak boleh kita mengambil manfaat karena kita telah meminjamkan kepadanya. Ya, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap piutang yang kita berikan pada saudara kita, apakah dengan bentuk hutang biasa atau dengan ada barang jaminan sebagai gadaian, sama saja. Ya, tidak boleh kita ambil manfaat darinya. Ya. Dan kalau dia tidak kasih lagi hasilnya sama orang yang memiliki barang, ini kedzaliman lebih besar lagi. Ya, mestinya dibagi hasil. Dan pada umumnya, orang itu sebenarnya tidak ridho. Hanya karena dia merasa tidak enak, ya, mau balas budi, terima kasih, maka dia tidak mengambil hasilnya. Padahal dia juga membutuhkan. Dan dia berhak mengambil hasilnya. Ya, kalau disepakati itu sebagai bagi hasil. Wallahu'alam. Bolehkah nama anak Nur Ihsan, tapi saya sudah bikin akte. Pertama, nama tersebut insyaallah ta'ala tidak bertentangan dengan syariat. Hanya saja, ya, sebagian ulama ini mengatakan hukumnya makruh apabila di dalam nama tersebut mengandung tazkiyah. Ya, yakni mengandung semacam ujian atau rekomendasi, ya, mensucikan diri, ya, mensucikan diri terhadap orang tersebut, ya, sehingga para ulama tidak menyukai nama seperti Syamsuddin, Nuruddin, ya, semisal ini Nur Ihsan, Nuruddin, ya, Nasiruddin. Iya. Yang sifatnya itu mensucikan, ya, orang tersebut. Ini minimalnya hukumnya makruh, namun tidak sampai haram. Wallahu alam. Bagaimana kalau A menjual tanah tapi melalui si B, kemudian si B minta upah? Bagaimana menurut syariat Islam? Tidak mengapa insyaallah taala. Ini hukum maklar. Ya, maklar itu tidak mengapa. Sebagaimana yang difatwakan oleh Al-Lajna Ad-Da'imah. Bagaimana hukum menambah nama Allah seperti Gusti Allah? Mungkin dengan maksud pengagungan. Dan di samping itu ada nama orang yang dikasih nama Gusti. Ini tidak benar. Ini tidak boleh, ya, menamakan Allah dengan selain yang ditetapkan dalam Al-Quran wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya, cukup kita sebut Allah. Ya, atau Rabbun Allah. Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila orang tua sudah meninggal, tapi dia punya hutang puasa karena sakit, apa saya sebagai anak harus membayar hutang puasanya? Kalau sakitnya itu adalah sakit yang tidak diharapkan kesembuhan lagi, maka dibayar fidyah. Tetapi kalau sakit yang bisa diharap kesembuhan, maka dibayar dengan hutang, dengan puasa. Kalau

ada kewajiban puasa atasnya. Tapi kalau dia sakit terus setelah Ramadan, sakit terus sampai meninggal dunia, tidak ada kewajiban puasa atasnya. Sebab kewajiban puasa hanya bagi yang mampu. Hanya bagi yang mampu melakukannya. Taib. Berkali ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi beberapa jawaban yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua atau bagi kita semua. Dan kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut bisa dijawab pada pertemuan yang lain. Dan bagi Anda yang memiliki banyak pertanyaan, kami masih menerima pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maka silakan bagi Anda untuk mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0813 949 72127 atau 0852233 00595. Dan di sini kami pun menerima saran dan kritik yang membangun dari Anda semua untuk 6 kemajuan radio Dawah Salafiyah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kali ini. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.